Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. نواجه تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Darajatun nas fil haqqid dini. Kadar manusia di dalam agama, dalam kehidupan di atas dunia, bila dihubungkan, dikaitkan dengan akhirat, derajat manusia itu ada tiga. Wa'lam annal abda, ketahuilah bahwasanya seorang hamba, fi haqqi dinihi, dalam kedudukan agamanya, ala thalathi darajat, atas tiga derajat. Imma salimun, bisa jadi ia adalah salimun, orang yang selamat. Orang yang selamat itu adalah al-muktasir, orang yang hanya melakukan al-fara'id, kewajiban-kewajiban. Orang yang selamat dari dosa. Salim, orang yang selamat minal ithmi, dari dosa. Bahwa orang yang selamat dari dosa itu adalah al-muktasir, orang yang hanya sekedar melakukan, melaksanakan al-fara'id, kewajiban-kewajiban. Batarkil ma'asi, dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Bisa dikatakan dia adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Tapi takwanya hanya posisi menjalankan kewajiban, menjauhi larangan yang haram. Karena takwa sebagian ulama mengartikan bukan hanya dari kewajiban melainkan dari kesunahan. Bukan hanya dari keharaman melainkan juga dari kemakruhan. Jadi di sini ini yang pertama adalah orang yang selamat dari dosa, dalam arti dia tidak melakukan dosa, tidak melakukan kemaksiatan, dia hanya melakukan kewajiban-kewajiban. Sholatnya hanya yang wajib, puasanya hanya yang wajib, mengeluarkan hartanya dari yang wajib, zakat, haji, dan semisalnya. Meninggalkan yang diharamkan, haram yang haram, minum khamar, judi, yang lain sebagainya dari keharaman. Sunnah gak dikerjakan, kemakruhan gak ditinggalkan. Ini orang yang selamat. Orang yang selamat. Yang kedua, aurabihun, atau menjadi orang yang beruntung, atau di dalam tingkatan orang yang beruntung. Lah bagaimana orang yang beruntung itu adalah orang al-mutatawwi', orang yang mengerjakan sukarela, senang hati bil qurbat, dengan perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, wan nawafil, dan kesunahan-kesunahan. Tidak hanya melakukan yang wajib, tidak juga meninggalkan yang haram, melainkan dia melakukan kesunahan-kesunahan. Jadi sholatnya bukan hanya fardu, tapi juga sunah-sunahnya. Qabliyah, ba'diyah, duha, witir, tasbih, tahajud, dan yang lain sebagainya. Puasanya bukan hanya Ramadan, tapi dia juga puasa fil ashuril hurum, di bulan-bulan yang dimuliakan seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, atau Rajab. Begitu juga di hari-hari yang mulia, di hari Arafah, Tasu'a, Asyura, atau juga di Nisfu Sya'ban. Jadi bukan hanya kewajiban tok hanya yang dia lakukan. Harta yang ia miliki bukan dikeluarkan hanya untuk yang wajib seperti zakat atau haji dan umrah, tapi juga untuk bersedekah kepada fuqara wal masakin, berbagi kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan, membantu pembangunan masjid, madrasah, pondok, dan yang lain sebagainya. Jadi bukan hanya kewajiban, tapi kesunahan juga ia lakukan. Yang dilarang bukan hanya yang diharamkan saja yang ia tinggalkan, tapi yang dimakruhkan pun ia tinggalkan. Jadi apapun yang makruh dia jauhi, dia hindari. Ini adalah orang yang beruntung. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam hadisul qudsi mengatakan apa? La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. In ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsuru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Katanya Allah, la yazalul abdu, masih terus selalu hambaku, yataqarrabu ilayya, mendekatkan dirinya kepadaku, bin nawafili, dengan kesunahan. Itu apa? Dengan kesunahan dalam arti bukan kewajibannya enggak dikerjakan, kewajibannya dikerjakan ditambah dengan kesunahan. Hatta uhibba, sehingga aku mencintainya. Jadi seakan-akan gini, kalau kita melakukan kewajiban itu ibarat orang nyuci sekedar bersih, enggak sangat bersih, enggak, sekedar bersih. Kalau sekedar bersih itu wajar, orang nyuci ya kepingin bersih, itu wajar. Misalnya kita menjadi pegawai nyuci sekedar bersih, orangnya yang kita cucikan senang. Tapi kalau sangat bersih ini orangnya akan sangat bahagia. Motor, ada cuci motor di sana, di sini harga sama, intinya nyuci motor supaya bersih. Di sana bersih, di sini sangat bersih, harga sama. Kira-kira mana yang bakal rame? Mana yang disenangi orang? Yang sangat bersih, harganya sama, di sini sangat bersih daripada yang sana. Loh, bukan sana jelek, bukan sana kotor, sana juga bersih, tapi di sini sangat bersih. Itu seperti kewajiban dan kesunahan. Loh, bukan Allah tidak senang orang yang melakukan kewajiban, senang. Tapi Allah akan sangat bahagia, Allah akan sangat senang bila dia bukan hanya melakukan kewajiban, tapi dia juga melakukan kesunahan. Kenapa? Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dicintai, karena itu menjadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah orang yang tidak hanya melakukan kewajiban, tidak juga hanya meninggalkan yang diharamkan, tapi dia kewajiban ditambah dengan kesunahan, keharaman ditambahkan dengan kemakruhan. Jadi kewajiban kesunahan dikerjakan, keharaman kemakruhan ditinggalkan. Ini adalah orang yang beruntung. Itu yang kedua. Yang ketiga, au khasir, atau orang yang rugi. Siapa orang rugi? Al-mugassir anil lawazim. Orang yang lambat, orang yang sembrono. Orang yang sembrono anil lawazim, dari keharusan, dari kewajiban, atau dari yang semestinya. Jadi sembrono dari yang semestinya. Ada yang mengartikan an bimakna fi, ail mugassir anil lawazim ay fil lawazim. Orang yang ceroboh, orang yang sembrono dalam kewajiban. Sembrono berarti apa? Orang yang meninggalkan kewajiban atau menjalankan kewajiban tidak semestinya. Jadi bukan hanya sekedar meninggalkan, bukan hanya meninggalkan, tapi dia terkadang melakukan tapi tidak sesuai. Zakat semestinya 100 juta dikeluarkan 50 juta, bukan dikatakan dia melakukan kewajiban. Dia melakukan kewajiban tapi sembrono, gak sesuai. Bisa juga diartikan dia belum melakukan kewajiban. Bisa juga diartikan dia belum melakukan kewajiban. Kenapa? Tidak sempurna, tidak sesuai dengan yang diwajibkan. Begitu juga semisalnya. Ada lagi yang mengartikan ahwalul abdi thalathatun, keadaan seorang hamba itu ada tiga. Maksiatun yang pertama, yang kedua ghaflah, yang ketiga taubah tsumma ghurbah. Keadaan seorang hamba itu ada tiga. Maksiat adalah orang yang bermaksiat, orang yang selalu melakukan kemaksiatan. Yang kedua ghaflah, orang yang lalai. Beda orang maksiat dengan orang yang lalai, beda. Kalau orang yang lalai ini kadang maksiat, kadang enggak. Kadang ingat, kadang lupa. Iling lali. Kadang iling, kadang lali. Kadang semangat ibadah, kadang melempem meninggalkan ibadah, itu ghaflah. Karena itu ghaflah tsumma taubah. Setelah itu taubah tsumma ghurbah. Orang yang bertobat dari kemaksiatan, dari kelalaian, kemudian dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dia bermaksiat berarti dia masuk golongan orang-orang yang zalim. Kalau dia bertobat masuk ke kelompok orang-orang yang selamat. Kalau benar taubatnya, taubatnya benar, banyak beribadah, maka dia masuk ke golongan kelompok orang-orang yang beruntung. Nah, kalau misalnya ini dari tiga tingkatan, salim orang yang beruntung dari dosa, rabi orang yang beruntung dengan pahala, dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan kesunahan, dan khasir, orang yang rugi. Minimal yang mana? Falam takdir antakuna rabihan, fastahid antakuna saliman. Maka jika kamu tidak mampu, tidak bisa menjadi orang yang beruntung, fastahid, maka berusahalah antakuna saliman, menjadi orang yang selamat. Ini kalau misalnya boleh memilih satu dari dua. Kenapa? Yang ketiga gak bisa dipilih. Sehingga diingatkan, wa iyyaka tsumma iyyaka, hati-hati kamu, kemudian berhati-hatilah antakuna, menjadi orang yang rugi. Nah, berarti gak bisa dipilih. Kita bisa memilih satu dari dua, menjadi orang yang selamat atau menjadi orang yang beruntung. Yang harus menjadi prioritas utama, menjadi orang yang beruntung. Menjadi orang yang beruntung. Baru kalau memang gak bisa, gak mampu setelah berusaha, setelah berusaha, gak mampu, gak bisa setelah berusaha, ya berarti menjadi orang yang selamat. Satu di antara dua, yang ketiga gak usah dipilih sudah. Sop, rawon, garingan, gak pakai apa-apa, gak pakai tahu, gak pakai tempe, gak pakai ikan, nasi tok. Nah, yang nasi tok ini jangan jadi pilihan. Yang sop atau rawon. Nah, kalau nasi tok buat apa? Jangan jadi pilihan. Pilihan itu nasi plus sop atau nasi plus rawon. Yang nasi tok jangan jadi pilihan. Kita juga gitu, menjadi orang yang selamat atau beruntung, ini yang bagus. Tapi yang lebih bagus, menjadi orang yang beruntung. Kalau gak bisa, gak mampu, baru menjadi orang yang selamat. Menjadi orang yang selamat. Kenapa seorang hamba itu masuk surga dengan karunia Allah? Ya, karunia Allah bisa dia dapatkan setelah apa? Setelah dia berusaha dengan melakukan ketaatan, ibadah. Sehingga diceritakan, ada seorang Bani Israel beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Allah mengutus malaikat datang kepada dia untuk menguji, untuk dites, diuji. Dia ada orang Bani Israel beribadah 70 tahun. Allah ingin melihat ibadahnya orang ini gimana. Kita ini terkadang melihat orang beribadah kagum. Kagum. Tapi kita gak tahu niatnya. Kita gak tahu tujuannya. Sekalipun kita memang diperintahkan untuk husnudzon, berbaik sangka. Gak boleh sukun, berburuk sangka. Tapi Allah mengetahui tujuan orang yang beribadah. Tujuan orang beribadah. Karena itu beberapa orang diuji oleh Allah dan ingin ditunjukkan kejelekannya. Antara supaya ia sadar memperbaiki niatnya, atau antara Allah ingin memurkainya. Terkadang kita lupa, kita gak tahu, kita gak sadar kalau yang kita lakukan itu salah. Karena niat, bukan salah ibadahnya, bukan salah ketaatannya, karena niatnya. Kadang kita gak sadar. Dan terkadang diingatkan oleh Allah dengan ujian-ujian yang datang. Nah, kadang orang diuji sadar, kadang orang diuji gak sadar. Nah, ini Allah ngutus para malaikat. ke Bani Israel yang beribadah selama 70 tahun. Untuk memberitahu kepada dia, memberitahu kepada dia bahwa ibadah yang kamu lakukan tidak pantas dengannya, karenanya kamu mendapatkan surga. Bisa kita bayangkan, ibadah 70 tahun, malaikat datang memberitahu kepada dia, ibadah yang kamu lakukan gak pantas membuat kamu masuk surga. Berarti seakan-akan Allah mengatakan ibadah yang kamu lakukan itu gak banyak, gak besar, sedikit kecil, sehingga kalau dibuat masuk surga, tingkat surga gak bisa, gak pantas. Akhirnya ketika orang Bani Israel itu dikasih tahu, dia menjawab, nahnu khuliqna lil ibadah falam baghilana an na'budahu. Katanya si Bani Israel, aku gak mau tahu, mau dikatakan ibadahku pantas untuk mendapatkan surga ataupun tidak, bukan menjadi urusanku. Yang aku tahu, kami manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk satu tujuan, yaitu ibadah. Kasarannya apa? Sudah urusan kata ibadahku pantas atau tidak pantas, bukan urusanku. Yang penting aku ibadah. Yang penting aku beribadah. Mau itu membuat aku masuk surga atau tidak, bukan menjadi urusanku. Yang penting aku ibadah, menjalankan sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibadah yang luar biasa. Tidak mencari surga, tidak mencari keinginan pribadinya, tapi menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mau nanti membuat dia masuk surga ataupun tidak, itu bukan menjadi urusannya dia. Karena itu dia ketika malaikat memberitahu itu, jawabannya dia, nahnu khuliqna lil ibadah. Mau tidak mau, sudah seharusnya, sudah semestinya kita beribadah kepadanya, katanya. Kembali malaikat itu kembali mengatakan kepada Allah, ilahi anta ta'lamu bima qala lak, bima qala, wahai Tuhanku, engkau lebih mengetahui apa yang telah dia katakan, engkau lebih mengetahui dengan apa yang telah ia katakan. Maka akhirnya Allah mengatakan, idhu alam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karam la nu'rid anhu ishadu ya malaikati anni qad ghafartulah. Katanya Allah kepada para malaikat, dia tidak berpaling dari ibadah kepadaku sama sekali dengan apa yang telah engkau sampaikan. Dan kami, dan aku, katanya Allah, dengan kemurahan, dengan kemuliaan, tidak akan berpaling darinya. Saksikanlah wahai para malaikatku, aku mengampuninya. Aku mengampuninya. Kenapa? Ini benar-benar ibadah, tidak ingin pamrih, tidak ingin mendapatkan sesuatu kecuali hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau kita enggak bisa menjadi yang pertama, enggak bisa menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang beruntung, kalau kita tidak bisa menjadi orang yang beruntung, minimal menjadi orang yang selamat. Jangan sampai menjadi orang yang rugi, orang yang hancur, orang yang binasa, tidak melakukan ketaatan, tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan kesunahan, malah dia merusak ketaatannya, ibadahnya, kewajibannya, atau kesunahannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selamat daripada azab, dosa, siksaan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.